Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab, dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan lanjutkan ke hadis yang ketiga, Al-Hadithul Thalith, hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, An Abdullah ibn Amr ibn Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji beliau, sebutkan dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, beliau memuji sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Beliau mengatakan, "Inna Amr ibn Al-As min salihi Quraisyin." Sesungguhnya sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As adalah termasuk orang-orang soleh dari kalangan orang-orang Quraisy. Dan Abdullah ibn Amr ibn Al-As ini diantara keistimewaan atau keutamaan yang ada pada beliau, beliau adalah sahabat yang terkenal dengan ibadahnya. Sampai-sampai dinukilkan di sebagian riwayat, beliau adalah sahabat yang ketika di siang hari berpuasa dan di malam harinya beliau habiskan waktunya untuk mengerjakan sholat malam. Dan ini beliau lakukan setiap hari. Sehingga kebiasaan ini yang beliau lakukan sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau, menasihati beliau. Karena jasad manusia itu ada hak, perlu istirahat. Lebih-lebih dia pula punya keluarga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil khusus sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As, menegur secara khusus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu memberikan solusi yang lain, yaitu agar beliau berpuasa dalam sebulan hanya 3 hari, tidak setiap hari, di mana 1 hari atau 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Sehingga tak kala seorang berpuasa 3 hari dalam sebulan, itu dibalas dengan 30 kebaikan, seperti dia berpuasa sebulan penuh. Setelah ditawarkan atau diberikan solusi ini, dia mengatakan bahwasannya beliau masih mampu ya untuk lebih dari itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi berikutnya agar beliau berpuasa 3 kali. Ya, beliau berpuasa 3 kali. Naam, itu pun beliau mengatakan bahwasanya beliau lebih mampu lagi untuk melakukannya, lebih dari itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada beliau agar beliau berpuasa dengan puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Jadi ini diantara keutamaan dari sahabat Abdullah Ibnu Amr Ibn Al-As. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terkenal dengan ibadahnya. Kemudian hadis ini diriwayatkan pula dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah kita sebutkan biografinya, begitu juga sebagian dari keutamaan yang ada pada beliau. Kemudian wa Aisyah radhiyallahu anha, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sedikit kita sebutkan di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ayyun nas ahabbu ilaik?" Siapa dari kalangan manusia yang paling engkau cintai? Ketika ditanya dengan pertanyaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aisyah, manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah." Kemudian ditanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Minar rijal?" Lalu manusia yang paling kau cintai dari kalangan laki-laki? Dia mengatakan Abuha, ayahnya. Jadi dari hadis ini diambil faedah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah istri atau wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih utama antara istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dengan istri beliau yang lain yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Terjadi khilaf di kalangan para ulama siapa di antara kedua istri beliau ini yang paling afdol, yang paling bagus, yang paling mulia. Sebagian para ulama menjamaknya. Sebagian menyebutkan kalau dari sisi ilmu, ditinjau atau ditengok dari sisi ilmu, maka yang paling utama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ditinjau dari sisi awal kali masuk Islam, begitu juga yang memberikan keturunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keturunan yang hidup nam dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari jalur Khadijah sampai nanti Imam Mahdi, dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha, dan Fatimah adalah anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau dari sisi wanita yang pertama kali masuk Islam, begitu juga yang memberikan keturunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah yang lebih utama. Dan Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berumur 6 tahun. Ya, masih muda. Kalau mungkin di zaman ini masih anak-anak. Ya, hampir tidak ada orang yang menikahkan anaknya yang berumur 6 tahun, itu enggak ada. Hampir enggak ada. Kalau ada pelanggaran katanya. Ya, padahal di dalam syariat Islam, kalau mau kembali kepada syariat Islam, ya tidak mengapa menikahkan anak-anak yang masih muda, ya, masih belasan. Ya, tidak ada pelanggarannya di dalam syariat Islam. Nah, ditinjau dari syariat Islam. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan ada beberapa perkara yang itu harus disegerahkan dan bukan termasuk ajalatu minasyaiton, dan bukan termasuk ke dalam tergesa-gesa yang dilarang, yang dicela. Di antaranya adalah ia menikahkan anak wanita dengan segera, tidak menunda-nundanya. Di antara faedahnya adalah ya untuk menutup fitnah atau melindungi anak wanita kita dari fitnah. Dan pada saat berumur 9 tahun barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggauli atau mendekati Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada saat beliau berumur 18 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal pada tahun sekitar 11 Hijriah. Dan di antara pula keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak dari para sahabat yang menuntut ilmu kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Qalu, mereka mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Wail, ini maksud dengan wail di sini gharibul hadis, al wail al azab wal halak, kebinasaan, kecelakaan. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang dimaksud dengan wail adalah wadin fi jahannam, lembah yang ada di jahannam. Ya, lembah, sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Kebinasaan bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Ya, kebinasaan, diancam dengan neraka. Naam, tumit-tumit yang tidak terkena dengan air wudu. Asbabul wurud hadis ini, sebab munculnya hadis ini diceritakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Beliau menyebutkan, raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah hatta idza kunna bima'in bit-tariq. Sebab hadis ini disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam sahih keduanya, ceritakan oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, kami kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah menuju Madinah. Hatta idza kunna bima'in bit-tariq. Kemudian ya ketika kami berada di sebuah jalan yang ada airnya, ta'ajjala qaumun indal asri. Ada sebuah kaum yang tergesa-gesa. Ya, ketika salat asr atau pada waktu asr. Fatawaddu'u wahum ijalun. Dalam keadaan mereka berwudu, kaum ini berwudu, naam, dengan tergesa-gesa. Ya. Fantahaina ilaihim. Sehingga kami menyinggahi mereka, mendatangi kaum ini. Ya, mendatangi kaum ini yang mengambil air wudu dalam keadaan tergesa-gesa. Wa aqabuhum taluhu lam yamassaha al-ma. Dalam keadaan tumit-tumit mereka itu kering, ya tidak terkena air karena mereka tergesa-gesa mengambil air wudu, sehingga tumit-tumit mereka itu tidak terkena air. Melihat hal ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum ini, wail, kebinasaan, kecelakaan. Wailul lil aqabi minan nar. Ya, kebinasaan, kecelakaan bagi orang-orang yang tumit-tumit mereka tidak terkena air. Asbigul wudu. Ya, hendaklah kalian menyempurnakan wudu kalian. Dan ini sebab musabab ya, munculnya hadis ini. Maka diantara faedah hadis ini, ya, kita dilarang tergesa-gesa, ya, dilarang melakukan sebuah pekerjaan itu tergesa-gesa, ya, karena kalau sebuah ibadah atau sebuah pekerjaan itu dilakukan tergesa-gesa, biasanya tidak sempurna, ya, banyak kekurangan, ya, seperti di dalam hadis ini, ya, tergesa-gesa di dalam mengambil air wudu, sehingga ada sebagian anggota na'am wudu itu tidak terkena air. Dan di sana disebutkan oleh sebagian para ulama, sebagaimana yang kita kecualikan tadi, ada sebagian amalan yang boleh kita melakukannya tergesa-gesa. Boleh kita melakukannya tergesa-gesa, bercepat-cepat, tidak menunda-nundanya. Dan ini bukan termasuk ajalatu minasyaitan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, diantaranya adalah menikahkan anak perempuan kita segera. Kemudian pula, diantara yang dikecualikan adalah, ya, bersegera bertobat apabila kita berdosa. Ya, kalau kita banyak dosa atau melakukan sebuah dosa, kita tidak boleh, ya, menunda-nundanya. Kita disuruh bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan bersegera bertobat itu bukan termasuk ajalatun syaitan. Bahkan ini sesuatu yang diperintahkan. Nah, dan bukan juga yang termasuk ajalatun minasyaitan adalah bersegera membayar hutang. Ya, bersegera membayar hutang. Kalau kita punya hutang kecil ataupun besar, maka disunnahkan untuk bersegera membayarnya. Tidak menunda-nundanya. Ya, tidak menunda-nundanya. Dan sebagian riwayat menyebutkan seorang yang menunda-nunda membayar hutang dalam keadaan dia mampu membayarnya, itu termasuk orang yang zalim. Ya, termasuk orang yang zalim. Naam. Ya. Dan sebagian para ulama menyebutkan boleh orang tersebut dibuka, ya. Ya, perkaranya, atau diberitahukan kepada yang lain si fulan seperti ini, ya. Nah, jadi kalau kita memiliki hutang, maka kita disuruh untuk, ya, bersegera untuk melunasinya. Dan ini bukan termasuk ajalatu minasyaitan, bahkan ini sesuatu yang diperintahkan, disyariatkan. Dan yang bukan pula termasuk ajalatu minasyaitan adalah menyegerakan jenazah. Ya. Kalau ada jenazah dari kalangan kaum muslimin yang meninggal, maka disunnahkan untuk kita mengurusinya. Ya, untuk kita mengurusinya. Ya. Bersegerakan untuk memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, ya, mengkuburkannya. Disebutkan di sebagian riwayat, kalau kita menyegerakan naam pengurusan jenazah seorang muslim, kalau dia termasuk orang baik, maka kita menyegerakan kebaikan untuknya. Ya. Kalau dia termasuk orang baik, mungkin nanti dia dapatkan nikmat kubur. Ya, sehingga segera kita naam menyegerakan kebaikan-kebaikan untuknya. Kalau dia termasuk orang yang buruk, naam, maka kita segera berlepas diri darinya. Ya. Segera berlepas diri dari kejelekan-kejelekannya. Ya, bahkan sebagian riwayat menyebutkan kalau ada orang yang jelek, dalam artian di sini tanda kutip jelek akhlaknya, ya, itu bukan hanya manusia yang istirahat, bahkan binatang-binatang yang ada di bumi juga istirahat dari kejelekannya. Ya, mereka bergembira, senang, ya, dengan meninggalnya orang tersebut. Jadi kalau kita menyegerakan pengurusan jenazah itu baik. Kalau dia termasuk orang yang baik, kita menyegerakan kebaikan untuknya. Kalau ternyata jenazah tersebut, ya, termasuk orang yang buruk, maka kita bersegera berlepas diri darinya. Jadi ini beberapa perkara yang dikecualikan untuk kita bersegera, ya, untuk kita bercepat-cepat, dan bukan termasuk ajalatu minasyaiton. Bukan termasuk ajalatu minasyaiton. Kemudian kita lanjutkan ke keterangan ya lafadz hadis yang dijelaskan di sini. Yang kedua, al-aqab. Al-aqab ini jam'u aqabin. Wa huwa ma'akhkharu al-qadami. Yaitu ujung kaki atau dibahasakan dengan tumit. Ya. Wal muradu ashabuha, yang dimaukan di sini adalah pemiliknya. Ya. Kebinasaan bagi pemilik tumit-tumit yang tidak terkena air. Ya, yang tidak terkena air. Dan ini bukan hanya lafadz hadis ini, walaupun khusus lafadznya ya disebutkan tumit, tapi yang dimaukan adalah umum. Ya, tapi yang dimaukan adalah umum. Ya. Yang dimaukan adalah seluruh ya kebinasaan bagi ya anggota wudu yang tidak terkena air. Tidak hanya tumit. Kenapa disebutkan tumit di sini? Karena ghalibnya mayoritasnya manusia itu ya biasanya yang tidak terkena air wudu itu bagian tumit. Ya, sehingga Rasulullah menyebutkan bagian tumit. Ya, bukan berarti bagian yang lain tidak dilarang. Boleh untuk kita tidak sempurnakan, ya. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat hatta sebesar kuku pun itu diancam. Ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Anna rajulan tawaddo'a fataraka maudhi'a dhufur. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang berwudu. Naam. Kemudian laki-laki ini meninggalkan sebesar kuku. Jadi ada sebesar kuku yang tidak terkena air. Ya kecil. Ya ala qadamih, di atas kakinya. Fa'absaruhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya laki-laki ini yang berwudu, ternyata ketika berwudu ada sebesar ya kuku itu tidak terkena air, masih kering. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji' fa ahsin wudu'ak." Ya, kembalilah engkau. Ya, perbaguslah wudu'mu. Ya, faraja'a tsumma shalla. Kemudian sahabat ini kembali berwudu. Kemudian setelah itu na'am beliau salat. Ya, jadi yang dimaukan adalah umum. Tidak hanya tumit. Disebutkan tumit itu dalam bab ghalib. Ya, aglabiyahnya. Mayoritasnya manusia itu takala berwudu ya, terkhusus atau sering kita lihat itu anak-anak. Perhatikanlah. Ya. Kadang anak-anak itu kalau tidak kita perhatikan, kita arahkan ya, berwudunya dia tidak sempurna, asal-asalan. Ya, asal-asalan. Ya, bahkan ada orang yang berwudu seperti main bola, kiri kanan, kiri kanan, ya. Nah, seperti main bola. Ya. Cuman atasnya saja yang na'am dibasuh. Ya, tumitnya tidak. Ya, mata kakinya tidak. Nah. Kemudian yang ketiga, gharibul hadis yang ketiga, dapat hadis yang asing yang ketiga. Al alif lam ya fil aqab, dalam kata al-aqab lil ahdi. Ini alif lam lil ahdi. Ya. Banyak kalau yang pernah belajar bahasa Arab, banyak fungsi alif lam. Ya. Banyak fungsi alif lam, ada untuk al-ahdi, ada untuk al-istighraqiyah. Artinya keseluruhan. Seperti alif lam yang ada pada Asmaul Husna. Ya. Yang ada pada Asmaul Husna. Alhamdulillah. Ya, alhamdu di sini alif lam istighraqiyah. Maknanya seluruh. Ya, seluruh pujian itu hanya milik Allah. Ya, oleh sebab itu kita tidak boleh mengucapkan alhamdulifulan. Alhamdulifulan. Kalau kita memuji orang, kita mengucapkan alhamdulifulan. Ya, karena lafaz alif lam di sini alif lam istighraqiyah. Ya, menunjukkan kita memuji orang alhamdulifulan berarti apa? seluruh kebaikan atas bulan. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Ya, terkadang dia melakukan kebaikan, ya. Terkadang kalau imannya menurun, dia melakukan kejelekan. Maka kalau kita mengucapkan alhamdulillah fulan, maka ini tidak sesuai. Ya, tidak pas sifat ini diletakkan bagi seorang. Sehingga alhamdulillah di sini hanya untuk Allah, alhamdulillah. Karena alif dan di sini, alif lam di sini namanya alif lam istiraqiyah. Seluruh ya, pujian, seluruh kebaikan itu untuk Allah atau hanya dimiliki oleh Allah. Karena tidak ada satupun pada diri Allah, pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatan Allah itu kekurangan. Semuanya pujian, semuanya kebaikan zat Allah, ya, sifat-sifat Allah, perbuatan, tindakan-tindakan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya terpuji. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala paling layak untuk disifati alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula alif lam untuk ya, ta'rif. Ya, untuk memakrifatkan sebuah kata yang nakirah, yang umum. Ya, misalnya kata masjidun. Ya. Masjid ini untuk seluruh masjid. Masjid mana saja. Masjid ahlu sunnah, masjid yang lain, masjid secara umum. Disebut dengan masjidun. Kalau kita katakan al-masjidu berarti kita memilih salah satu masjid. Al-masjidu berarti masjid itu. Mungkin masjid itu masjid kita, masjid ahlu sunnah. Atau masjid ya, umum secara nah, yang lain. Ya, ini namanya alif lam ta'rifiyah. Ta'rif. Nah, alif lam di sini adalah alif lam lil ahdi. Ya. Ai al-aqabul lati la yanaluha al-ma, yaitu tumit ya yang tidak terkena air. Wa bihadza yastaqimul wa'id. Maka oleh sebab itu tumit yang tidak terkena air berhak atasnya ancaman. Kemudian disebutkan oleh syarih di sini al-ma'na al-ijmali, makna secara global atau secara umum hadis ini. Yuhadzirun Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tahawuni bi amril wudu'i wa taksiri fih. Makna global hadis ini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada orang-orang yang bermudah-mudahan ya mengerjakan wudu atau menguranginya. Ya. Diancam dengan neraka. Wa yahuthu 'alal i'tina'i bi itmamihi. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menghasung, mendorong, menyemangati ya, agar kita itu menyempurnakan wudu. Kemudian kata syarih di sini walamma kana mu'akhkhar rijli hadzal ladzi ghaliban la yasilu ilaihi ma'ul wudu. Takala ujung kaki, nah yaitu tumit, secara ghalib, ya, secara mayoritas atau biasanya, yang tidak terkena air wudu. Fayakunul khilalu fitoharah wassalah min. Maka itu menjadi kekurangan, ya, di dalam bersuci dan sholat. Akhbara annal azaba munsabun alaiha. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya azab itu terkena atasnya. Wa ala ashabiha al-mutahawinina fi salatihim. Dan juga terkena kepada pemiliknya ya, orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam salat-salat mereka. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah wujubul i'tina'i bi'a'dha'il wudu wa 'adamul khilali bi syai'in minha. Faedah hadis yang pertama di antara faedah-faedah yang lain. Naam. Wajibnya memperhatikan anggota wudu. Ya. Sehingga tidak ada yang kurang atau yang tersisa darinya. Jadi ketika kita berwudu itu kita diperintahkan untuk na'am memperhatikan ya anggota-anggota air wudu, apakah air wudu itu sudah terkena atau tidak. Ya. Biasanya orang yang meninggalkan apakah sengaja atau tidak sengaja, na'am, sebagian anggota wudunya tidak terkena air, biasanya konsentrasinya kurang. Ya, mungkin dikejar-kejar ya salat, ya, dia tertinggal rakaat. Ya, sehingga memaksa dia ya tergesa-gesa. Ya. Atau memang kebiasaannya. Ya. Nah, banyak kita lihat dari sebagian kaum muslimin kalau kita salat di luar, nah, ngambil wudu seadanya. Ya, terkadang itu kaki sekedarnya saja. Ya. Nah, terkadang ini menjadi kebiasaan. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memperingatkan kepada kita untuk kita perhatian ya ketika kita mengambil air wudu. Kemudian yang kedua, al-wa'idus syadid 'alal muqassiri fi wudhu'ihi. Yang kedua adalah ancaman yang keras kepada seorang yang mengurangi wudunya. Ya. Nah, jelas dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan keras. Ya, ancamannya bukan ancaman siksaan ya, biasa. Ya. Tapi ancamannya adalah neraka, wail. Ya, sebagaimana kita sebutkan wail ini maknanya adalah al-azab wal halaq. Ada sebagian menyebutkan wadin finnar, sebuah lembah yang ada di neraka. Artinya orang tersebut diancam masuk neraka. Ya, diancam dengan neraka. Ya, karena ada sebagian perbuatan yang sifatnya sepertinya kecil tapi efeknya besar. Ya, seperti seorang yang tidak sempurna ketika berwudu seperti dalam hadis ini. Ada pula di hadis yang lain orang yang tidak sempurna atau tidak bersih ya ketika kencing. Ya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan dan beliau ya diberikan wahyu. Nah, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dua kuburan tersebut ya pemiliknya, orang yang ada dalam kuburan tersebut, innahuma yu'adzaban. Keduanya sedang diazab, sedang disiksa. Ya, sedang disiksa. Ini ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apa keduanya itu disiksa. Yang pertama disebabkan namimah, mengadu domba. Ya, sehingga adu domba ini termasuk dosa besar. Ini tidak boleh bagi kita mengadu domba seorang muslim. Yang seharusnya kalau ada permasalahan kita itu memadamkan apinya. Atau ya, kalau tidak bisa memadamkan, mengecilkan apinya, bara apinya, asapnya. Jangan kita jadi kompornya. Ya, jangan kita jadi kompornya. Ada saudara kita bertikai. Ya, kita tahu si fulan dengan si fulan itu sedang tidak baik hubungannya. Ya, kemudian kita jadi bahan bakarnya. Ya, mengomporinya, jadi kompornya malah. Ya, maka ini termasuk dosa besar, namimah dan diancam ya akan mendapatkan azab kubur. Ya, jadi kalau ada dua orang muslim yang bertikai, kewajiban kita adalah mengecilkan ya, permasalahannya, bukan membesar-besarkannya. Kalau bisa ya, kalau kita tahu masalah itu, kita tutup. Atau jangan kita sampaikan. Kalau seandainya berita itu kalau misalnya sampai ke fulan, ya itu akan membuat dia semakin marah. Atau membuat dia ya membenci saudaranya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, orang tersebut adalah orang yang tidak bersih. Ya. Ketika buang air kecil. Ya, perkaranya sepele. Ya, perkaranya kecil sekali, kencing enggak bersih. Ya, mungkin kalau dinilai manusia itu perkara kecil, perkara yang remeh. Tapi perkara ini bisa menyebabkan azab kubur. Ya, bisa menyebabkan azab kubur. Nah, jadi kita tidak boleh meremehkan ya dosa walaupun kecil. Ya. Walaupun kecil.